Ada turi-turi putih kita aturkan untuk kebersamaan kita bareng Elsinta Style Music. Monggo Mbak Rika. Selamat. Iya, sudah berlalu satu lagu tadi bareng Uli.